Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ إخواننا الأفاضل وأخواتي الفاضلات الحاضرين والحاضرات رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang ia berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala dengan keutamaannya masih mengizinkan kita untuk bisa kembali duduk di Masjid Al-Firdaus dalam rangka mengkaji salah satu dasar agama kita, agama Islam, agama yang sama-sama kita ridhoi, agama yang sama-sama kita yakini, dan agama yang sama-sama kita harapkan akan terus bersama kita hingga kita wafat, yaitu membahas tentang sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pedoman dan petunjuk dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan hadis-hadis itu oleh para ulama. Di antaranya adalah kitab yang ada bersama kita, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikumpulkan 42 hadisnya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang diharapkan hadis-hadis ini menjadi pedoman hidup dan juga menjadi cahaya bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan. Dan sangat tampak sekali dari awal kita membaca kitab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah senantiasa memilihkan hadis-hadis yang luar biasa. Maknanya hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang memang harus kita jadikan sebagai pedoman hidup kita, harus kita jadikan sebagai pegangan kita hingga kita wafat. Ada terkait dengan masalah tauhid, ada terkait dengan masalah iman, ada terkait dengan masalah akhlak, ada terkait dengan masalah muamalah. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting sekali untuk kita perhatikan hadis-hadis yang semisal ini. Dan yang kita harapkan tentunya amal dari semua itu, bukan hanya kita melewati puluhan hadis, hadis satu demi satu kita bahas per pekannya, kita mendapatkan maklumat, kita mendapatkan wawasan tentang hadis itu, kita catat dengan rapi di buku tulis kita. Ini hanya sekedar wasilah perantara. Yang sebenarnya inti daripada itu semua adalah praktek dan amal terhadap diri kita masing-masing. Bagaimana kita mengaplikasikan hadis yang sudah sama-sama kita pelajari, kita perdalam maknanya kata per kata, apa kata ulama tentang hadis ini. Yang sudah kita pelajari itu harapannya adalah terwujud dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita ada pada hadis yang ke-23. Yang kemarin sudah kita bahas sebagiannya sedikit, namun tidak mengapa untuk kita ulang kembali. Hadis yang ke-23 adalah hadisnya Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tuhuru syatrul iman." Bahwasanya bersuci itu adalah separuh daripada keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan zikir seseorang alhamdulillah ini akan memenuhi timbangannya nanti di yaumul qiyamah, ai timbangan amalan kebaikannya nanti di hari kiamat. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Dan zikir subhanallah dan alhamdulillah akan memenuhi apa yang ada di antara langit-langit dan bumi. Ini pahalanya begitu banyak, pahalanya begitu besar, sampai dipermisalkan pahalanya itu akan memenuhi antara langit yang berada di atas sana sampai apa yang kita lihat di bawah ini, tanah. Karena begitu besarnya pahala subhanallah dan alhamdulillah. Wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah juga adalah cahaya yang terang namun tidak panas. Wassabru diyaun, dan sabar adalah cahaya dengan cahaya yang terang dan menyengat. Walqur'anu hujjatun laka aw alayka, dan Al-Qur'an ini akan menjadi hujjah, bukti untukmu atau atasmu. Kullun nasi yaghdu, semua manusia di pagi hari akan beranjak pergi. Fabai'un nafsah, masing-masingnya akan menjual dirinya, yakni mempekerjakan dirinya. Famu'tiquha, ada yang melepaskan dirinya dari pekerjaan itu. Au mubiquha, atau ada yang membelenggukan dirinya pada pekerjaan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang azim, hadis yang sangat amat agung. Berisi tentang banyak wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penting untuk kita perhatikan. Ada wasiat untuk kita senantiasa tahur, bersuci, ada wasiat untuk kita senantiasa berzikir, ada wasiat untuk kita menjaga amalan-amalan yang disifati dengan cahaya, dan ada wasiat untuk kita senantiasa mengamalkan Al-Quran, dan ada wasiat untuk senantiasa kita melepaskan diri kita dari belenggu dengan mengamalkan apa yang menjadi syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah masing-masingnya nanti akan kita bahas. Yang pertama dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah at-tuhuru syatrul iman. Yang namanya bersuci itu adalah separuh daripada keimanan. Kemarin sudah kita jelaskan ikhwan. Bersuci di sini punya dua makna. Yang pertama adalah bersuci dari najis-najis ma'nawi, najis-najis yang tidak terlihat. Kenapa tidak terlihat? Karena najis-najis itu menempel di hati, bukan terlihat di kulit. Yaitu najis-najis berupa kesyirikan, berupa kebid'ahan, berupa kefasikan, dan berupa dosa-dosa. Seorang muslim dituntut untuk punya sifat bersuci dari segala macam najis-najis ma'nawi. Terutama untuk menjaga keislamannya, untuk menjamin keselamatannya di akhirat, seorang muslim harus mensucikan dirinya dari segala macam kesyirikan. Dengan dia menjaga tauhidnya, dia senantiasa mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dia jaga. Dan dia jauhi segala macam kesyirikan dan wasilah-wasilah yang akan membawa dia kepada kesyirikan. Baik syirik yang dilaksanakan dengan anggota badan, atau syirik yang dipercayai oleh hati, atau syirik yang diucapkan oleh lisan, ini harus disucikan oleh seorang muslim dirinya dari itu semua. Dan yang namanya syirik ikhwan, sebagaimana mungkin antum semua kebanyakan yang sudah paham. Ya, namanya syirik itu adalah mempersembahkan segala macam ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya ibadah adalah semua amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi dengan tanda Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya kepada seorang hamba. Seperti sholat dengan segala macam rukunnya, rukuk, sujud dan tumakninahnya. Kemudian puasa, kemudian nazar, kemudian menyembelih, kemudian beristighatsah, meminta pertolongan, meminta perlindungan. Ini semuanya ibadah dengan dalil-dalil yang terperinci tentunya yang tidak kita sebutkan semuanya di sini. Ini semua ibadah. Maka tidak boleh seorang muslim mempersembahkan perkara-perkara di atas kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah bentuk kesyirikan yang akan mengotori hatinya dan membuat dia tidak suci dari najis ma'nawi. Terkadang ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita prihatin melihat saudara-saudara kita yang sangat getol menjaga sholat, sangat getol untuk bersedekah, sangat getol untuk melaksanakan ini dan itu. Namun dia tertipu dengan dai-dai fitnah. Dia didustai oleh dai-dai fitnah yang katanya mengajak kepada Islam, ternyata mengajak kepada kesyirikan. Percuma sholatnya, percuma puasanya, percuma sedekahnya. Gak ada manfaatnya sama sekali, hanya rugi dunia tanpa mendapatkan manfaat akhirat. Kalau dia sholat, kalau dia sedekah, namun dia mengangkat kedua tangan di hadapan kuburan memanggil, ya wali fulan, berikan kepada saya ini. Atau tatkala dia selesai sholatnya memanggil, ya wali fulan, ya habib fulan, lindungi saya dari ini dan itu, perlancarlah urusan saya. Ya akhi, apa guna sholatmu? Apa guna sodakohmu? Apa guna zikirmu? Kalau kamu campur ibadahmu itu dengan kesyirikan, ada manfaatnya. Sebagaimana kamu ingin mensucikan dirimu dengan tanah liat, kamu ingin membersihkan hatimu yang kotor dengan tanah liat, tidak jadi bersih, tambah kotor. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apalagi dengan ancaman-ancaman yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk orang-orang musyrikin, orang-orang yang jatuh ke dalam kesyirikan. Tatkala mereka mati di atas kesyirikannya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ampuni dosa tersebut. Khalidina finnar, mereka akan kekal di dalam neraka. Maka sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk senantiasa mensucikan hatinya dari kesyirikan, dan dia menjaga tauhidnya semaksimal mungkin dengan senantiasa dia membaca kitab-kitab tauhid, dia mempelajari kitab-kitab tauhid, dia membahas tentang permasalahan tauhid, dia menghadiri majlis-majlis yang berkaitan dengan tauhid. Ini perlu untuk ditekankan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita enggak tahu yang namanya istiqomah itu seperti apa. Kita hanya bisa berusaha, namun Allah subhanahu wa ta'ala yang berkehendak. Ujian terberat yang akan dihadapi oleh seorang hamba terhadap istiqomahnya adalah tatkala dia sakratul maut, di mana akan ada syaitan-syaitan yang terus membisikkan dirinya di akhir hayat untuk meninggalkan tauhid waliyadu billah. Kalau seorang sudah tiap harinya tidak pernah diingatkan dengan tauhid, tidak paham dengan kalimat la ilaha illallah, tidak pernah mempelajari kalimat la ilaha illallah, Islam hanya pada lisannya, dia enggak paham makna syahadat, kita khawatir yang seperti ini akan mudah terbawa oleh syaitan. Syaitan berani menampakkan dirinya di hadapan Al-Imam Ahmad rahimahullah tatkala beliau sakratul maut. Imam Ahmad dengan segala keilmuan, hikmah yang beliau punya, menjadi orang yang sangat luar biasa, figur ilmu, figur sabar, figur zuhud di zamannya, Imam Ahmad. Namun ternyata Al-Imam Ahmad rahimahullah tatkala sakratul maut menceritakan bahwasanya syaitan datang kepada aku tatkala masa-masa ini. Untuk apa? Tidak ada perkara lain yang menjadi tujuan syaitan kecuali ingin membalikkan tauhid menjadi syirik. Membalikkan Islam menjadi kufur. Makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga tauhid kita dan menjauhkan kita dari segala macam kesyirikan. Karena tauhid kita punya sampai mati itu jaminan keselamatan. Semua orang yang bertauhid masuk ke dalam surga. Kalau dia punya dosa dan Allah berkehendak untuk tidak mengampuninya, maka dia akan dibersihkan dulu di neraka sesuai dengan kadar kesalahannya. Kemudian dia diangkat karena tauhidnya dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga kekal selama-lamanya. Kalau orang sudah tidak punya tauhid, masuk ke neraka kekal abadi di dalamnya. Wal'iyadzubillah. Ini penting sekali. Terkadang seorang lebih mementingkan majlis membahas tentang masalah fikih dibandingkan masalah tauhid. Kenapa? Pematerinya sepertinya lebih asik dengan pembahasan fikih. Terkadang ada yang lebih mementingkan majlis masalah akhlak dibandingkan masalah tauhid. Kenapa? Masalah tauhid monoton. Itu lagi la ilaha illallah lagi dibahas. Apa itu syahadat? Apa itu yakin? Apa itu ikhlas? Yang dibahas itu lagi monoton, bosan saya. Dia enggak paham. Memang perkara itu harus terus diulang. Perkara itu harus terus diulang supaya terus diingat. Kalau seorang sudah terus ingat dengan tauhidnya, insya Allah dia akan istiqomah di atas perkara itu. Bismillah. Makanya wasiat saya untuk saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian, senantiasa semangat membaca kitab-kitab seputar tentang tauhid. Gak usah bosan-bosan untuk membaca kitab seputar la ilaha illallah. Itu kalimat inti kita, kunci masuk ke dalam surga, la ilaha illallah. Pahami sedalam mungkin, semutkin mungkin, selancar mungkin. Amin. La ilaha illallah. Jangankan perlu mengulang 10 kali, mau diulang puluhan kali Anda harus siap. Terkadang sudah diulang 5 kali masih enggak paham apa syarat-syarat la ilaha illallah. Apa maknanya, terkadang juga dia kurang paham apa konsekuensinya. Ini perlu diulang terus masalah tauhid. Demi apa? Demi menjaga tauhid kita. Ya. Di samping itu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga tauhid pada sanubari kita. Kemudian masyarul muslimin rahimakumullah, yang kedua daripada tafsir bersuci adalah sebagian daripada apa? Setengah dari keimanan adalah bersuci dari najis-najis yang hissi. Najis-najis yang terlihat. Baik dari najis maupun dari hadas. Bersucinya itu baik dengan wudu atau dengan mandi janabah atau dengan pengganti keduanya tatkala tidak didapati air atau tidak didapati kemampuan untuk menggunakan air, yaitu dengan debu yang suci, yaitu dengan melakukan tayamum. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkara ini dikatakan sebagai separuh daripada keimanan karena memang bersuci dari segala macam najis dan hadas. Ini adalah kunci untuk masuk ke dalam amalan ibadah amaliyah terbesar di dalam Islam, yaitu sholat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Baqarah 143 menamakan sholat itu dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Kalau kata ahli tafsir di sini, iman maksudnya sholat. Allah namai sholat dengan iman. Karena memang iman adalah imaduddin. Sholat adalah imaduddin. Ini tiangnya agama. Kalau orang punya sebuah bangunan, dia gak punya tiang, bagaimana bangunan tersebut akan berdiri? Gak mungkin berdiri. Yang berdiri hanya bawahnya saja. Itu gak mungkin. Hanya pondasi saja gak mungkin. Kalau mau berdiri sampai dengan atasnya harus ada tiang. Begitu pula orang punya agama Islam. Kalau Islamnya itu mau berdiri bagus, mau berdiri kokoh, mau berdiri kuat, ya harus ada tiangnya. Di samping ada pondasi yang kuat, dia juga harus bertiang. Dia harus sholat. Tidak ada sholatnya, ya tidak ada yang lainnya. Makanya para ulama, wallahu a'lam bishawab, mereka berselisih tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas. Apakah ini kafir atau tidak kafir? Pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz dan yang lainnya rahimahumullah, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat sengaja karena malas, apalagi karena menentangnya. Ini yang meninggalkannya karena malas dan dia masih meyakini akan kewajibannya, ini dikafirkan. Dikafirkan karena dalil jelas dalam masalah ini, al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus sholat. Perbedaan antara kita kaum muslimin dengan orang-orang kafir adalah meninggalkan sholat. Kalau ahlul Islam, orang-orang Islam melakukan sholat. Orang-orang kafir tidak melakukan sholat. Gitu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, sholat adalah amalan yang amat sangat agung. Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan sendiri sholat itu tanpa perantara. Mungkin kita semua sudah pernah mendengar, insyaallah semuanya sudah pernah mendengar tentang kisah diisrokannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syariat. Syariat apa di kala itu yang didapat? Syariat salat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan seorang yang mau salat tidak akan dia bisa masuk ke dalam salatnya kecuali apabila dia sudah bersuci. Mulai dia sucikan badannya, sucikan pakaiannya, sucikan tempat sholatnya dari najis. Dia bersihkan. Kalau dia punya hadat asghar, maka dia berwudu dengan tata cara yang sudah maklum di kalangan kita. Kalau dia punya hadat akbar, maka dia mandi besar, mandi janabah. Ini namanya tuhur, bersuci. Kalau dia sudah punya bersuci, baru dia bisa masuk ke dalam imannya. Masuk ke dalam sholatnya. Tadi kan sholat dinamakan dengan iman dalam sholat Al-Baqarah. Baru dia bisa masuk ke dalam imannya. Makanya sholatnya setengah, bersucinya setengah. Harus lengkap ini, satu paket. Makanya ikhwan fillah rahimakumullah, di sini sangat ditekankan ini masalah tuhur bersuci. Nah, karena dia adalah barakallahu fikum, perkara yang menentukan bisa atau tidaknya seorang itu masuk ke dalam sholatnya. Dan banyak sekali keutamaan terkait dengan bersuci, terkhusus masalah wudu. Di antaranya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang datang dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min muslimin yatatahharu fayutimmu at-tahura alladhi kutiba alaihi fayusalli hadhihi shalawatil khamsah illa kanat kafaratan lima bainahunna." Tidaklah ada seorang muslim yang bersuci dan dia sempurnakan bersucinya sesuai dengan yang diwajibkan atasnya. Kalau dia wudu, berarti dia perhatikan apa kewajiban-kewajiban wudu. Kalau dia mau memperhatikan sunnah-sunnahnya lebih bagus lagi. Al-muhim dia sempurnakan bersucinya itu. Kemudian dia melaksanakan sholat 5 waktu. Melainkan toharoh bersuci dan sholat yang dia lakukan adalah penghapus dosa untuk yang diantara keduanya. Bersuci dan sholat zuhur. Ini adalah penghapus dosa untuk waktu antara sholat duhur itu dengan sholat asar. Begitu berlanjut terus. Jadi seorang yang melaksanakan bersuci dan sholat 5 waktu, setiap hari dia punya kafarah. Setiap hari dia punya penghapus dosa. Yang tentunya kata para ulama di sini dosanya adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar di sana membutuhkan taubat dari seorang hamba dengan syarat-syarat taubat yang sudah maklum di kalangan kita. Cuman kalau yang akan dihapuskan oleh bersuci dan sholat 5 waktu ini adalah dosa-dosa kecil, akan Allah subhanahu wa ta'ala gugurkan, disebabkan karena toharohnya dan disebabkan karena sholatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian juga apa yang datang dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu juga dalam Sahih Muslim. Bahwasanya Uqbah bin Amir mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yatawaddo." Tidaklah ada seorang muslim pun yang berwudu, fayuhsinu wudu'ahu, kemudian dia perbagus wudunya, tsumma yaqumu fayusalli raka'atain, kemudian dia berdiri dan salat dua rakaat, yuqbilu alaihi ma biqalbihi wa wajhihi, dia menghadap di dalam salatnya itu, dalam dua rakaatnya itu, dia menghadap Allah dengan hatinya dan wajahnya, illa wajabat lahul jannah, melainkan wajib baginya surga. Wudu dan melakukan salat dua rakaat wudu. Di dua rakaat ini dia betul-betul jaga kekhusyuannya, dia enggak biarkan hatinya berpaling dan dia tidak biarkan wajahnya berpaling. Dalam riwayat yang lain, la yuhadditu bihi manafsah, dia tidak mengajak bicara dirinya dalam dua rakaat itu, maka wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan masukkan dia ke dalam surga. Dan yang menjadi sebuah keutamaan lagi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan ini sebuah fadl, anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada sebagian kaum mukminin, adalah tazkiyah, pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang senantiasa menjaga wudu. Terkadang dia tidak mau sholat, dia tidak berniat untuk sholat, tapi dia ingin senantiasa suci. Batal wudunya, dia masih di pertengahan pekerjaannya, dia belum mau sholat, tapi karena dia ingin menjaga wudunya itu, dia ingin terus bersuci, dia berwudu lagi, batal, berwudu lagi, datang waktunya sholat, dia sudah punya bersuci, dia sholat. Selesai sholatnya ternyata batal, dia belum mau sholat lagi karena waktunya masih panjang, tapi dia wudu lagi, dia jaga wudunya. Rasulullah SAW memuji orang yang seperti ini adalah orang yang mukmin, orang yang beriman dengan keimanan tingkat yang tinggi. Kata Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadisnya Tauban, Nabi SAW mengatakan, "La yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min." Tidaklah ada orang yang menjaga wudu pada setiap waktu melainkan dia adalah seorang mukmin. Ini pujian, tazkiyah, rekomendasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang senantiasa menjaga wudunya, dan ini adalah perkara yang sunnah. Batal wudu, wudu lagi. Walaupun dia belum mau salat, belum mau memegang Al-Qur'an, tapi karena dia batal, dia gak suka itu, dia tidak berada di atas bersuci, tidak berada di atas toharoh, dia wudu lagi supaya di atas toharoh lagi. Batal, wudu lagi supaya di atas toharoh lagi. Ini perkara yang sunnah. Yang kata Rasulullah SAW, orang yang melakukan semisal ini, dia adalah mukmin, orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini terkait dengan bersuci. Bersuci adalah separuh daripada keimanan. Maksudnya bersuci dari syirik, bersuci dari segala macam najis ma'nawi, dan bersuci barakallahu fikum dari najis-najis yang terlihat, najis-najis yang hissi. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah ini akan memenuhi timbangan. Wallahu a'lam bissawab. Penjelasan para ulama dalam masalah ini berbeda-beda. Apa yang dimaksud dengan alhamdulillah dapat memenuhi timbangan? Tapi yang kita pandang kuat, sekali lagi wallahu a'lam, ini sesuai dengan batas keilmuan kami, yang kita pandang kuat Di yaumul qiyamah nanti, seorang punya amalan, dia punya sholat, dia punya puasa, dia punya amalan-amalan sholih, akan diletakkan di timbangan. Dan timbangan itu, timbangan-timbangan kebaikan, setelah diisi dengan amalan-amalan sholih, akan dipenuhi oleh kalimat alhamdulillah. Semakin banyak kalimat alhamdulillah yang diucapkan oleh seorang hamba, maka akan semakin memenuhi timbangan amalan kebaikannya. Itu maksudnya. Ya. Cuman ini perkara gaib, sekali lagi ini perkara gaib, ikhwan. Perkara gaib yang akan terjadi di yaumul akhirah nanti, demikian penjelasan para ulama, kita percaya apa? Kita yakini sesuai dengan lafadznya. Untuk membayangkannya itu kita tidak akan sampai. Karena ini perkara yang gaib. Ya, perkara yang masih nanti terjadinya. Dan kita tidak akan bisa membayangkan yaumul akhir seperti apa, timbangannya itu seperti apa. Apakah punya dua wadah misal ini atau seperti ini. Kita enggak bisa bayangkan seperti itu. Dan kita memang tidak boleh untuk membayangkan. Ya, tidak boleh untuk membayangkan yang semisal itu. Yang penting kita percayai sesuai dengan lafaz hadisnya, alhamdulillah, dzikir alhamdulillah ini akan memenuhi timbangan kebaikan seseorang. Alhamdulillah. Kenapa sangat-sangat hal ini diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah artinya adalah, kalau bahasa Indonesia yang kita ketahui, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti segala macam pujian kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya dengan kalimat yang ringkas, alhamdulillah. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk itu. Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk menerima segala pujian-pujian yang ada. Allah subhanahu wa ta'ala berhak. Bahkan Allah sudah layak atau sudah berhak untuk memiliki segala macam pujian sebelum ada orang yang mengucapkan alhamdulillah. Karena memang keagungan Allah. Karena memang kemuliaan Allah. Karena memang barakallahu fikum kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki pujian-pujian yang banyak sebelum ada orang yang memuji. Ini sebelum Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kemudian, dari sisi mana Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk mendapatkan pujian-pujian itu? Ini yang harus kita pahami dengan baik. Inti daripada sisi-sisi keberhakan Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan segala pujian itu ada 5, kata para ulama. Yang pertama adalah karena rububiyahnya Allah. Karena keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal rububiyah. Allah subhanahu wa ta'ala esa dalam penciptaan. Allah subhanahu wa ta'ala esa dalam hal pemberian rizki. Allah subhanahu wa ta'ala esa dalam pengaturan alam semesta. Tidak ada yang membantu sama sekali. Ini menunjukkan akan kebesaran Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk menerima segala macam pujian karena itu. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala mahmud, Allah terpuji atas keesaannya dalam hal uluhiyah. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilah yang hak, yang jelas. Tidak ada satu Tuhan pun yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesembahan yang benar di langit. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesembahan yang benar di bumi. Semua perkara yang diibadahi oleh makhluk-makhluk Allah selain Allah, maka itu adalah sesembahan yang batil, sesembahan yang salah, sesembahan yang rusak, sesembahan yang bermudarat, tidak akan bermanfaat. Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana esa dalam hal rububiyahnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun esa dalam hal uluhiyahnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala terpuji dengan segala macam pujian karena itu. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala terpuji atas apa yang ia miliki daripada nama-nama yang husna, nama-nama yang indah, wasifatil ula, dan sifat-sifat yang tinggi. Ini di mana nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala mengandung sifat-sifat yang tidak bisa disaingi oleh siapapun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang tinggi yang tidak bisa disaingi oleh siapapun. Itu tidak akan ada yang bisa menyaingi sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nama-namanya indah dan sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala tinggi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Ini pembahasan asma wa sifat yang penting untuk kita perhatikan di sini, ikhwan, karena sekarang ini banyak syubhat terkait dengan masalah asma wa sifat. Syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan tentang masalah asma wa sifat ini juga cukup menjamur sekarang ini. Terkhusus dari kalangan Asy'ariyah, madhab Asy'ari. Ini menjamur syubhat-syubhat seputar asma wa sifat. Jadi madhab Ahlus Sunnah, ini ya Pak, dasarnya ya. Madhab Ahlus Sunnah adalah masalah al-asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, adalah menetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama dan sifat-sifat yang ia tetapkan untuk dirinya, atau Rasulullah s.a.w. tetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala tanpa takyif, tanpa membagaimana-bagaimanakan, wala tashbih, dan tanpa menyerupakan sifat tersebut dengan sifat yang lain, wala ta'til, dan juga tanpa menolak sifat dan nama-nama itu. Ini kaidah Ahlus Sunnah dalam masalah asma sifat. Allah mengatakan Allah Sami, Allah Maha Mendengar. Maka yang pertama kita lakukan, kita percayai Allah subhanahu wa ta'ala punya nama As-Sami, Maha Mendengar, dan Allah punya sifat As-Sam'u, Mendengar. Tanpa kita membagaimanakan pendengaran Allah, pendengaran Allah seperti apa? Dengan apa Allah mendengar? Apakah dengan telinga atau dengan apa? Ini namanya takyif. Tidak boleh masalah ini, tidak boleh sama sekali. Wala tamtsil, dan juga tidak boleh bagi kita untuk menyerupakannya. Allah Maha Mendengar, berarti sama seperti kita juga, kita bisa mendengar. Berarti pendengaran kita dengan pendengaran Allah sama. Tidak boleh seperti itu. Wala ta'til, dan juga kita tidak boleh untuk menolak sifat-sifat Allah. Loh, masa Allah Maha Mendengar? Berarti kalau kita katakan Allah Maha Mendengar, kita manusia bisa mendengar, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ini yang sering dituduhkan kepada kita Ahlus Sunnah. Kalian itu musyabbihah mujassimah. Kalian orang-orang yang suka menyerupakan Allah dengan makhluk, orang-orang yang suka menjisimkan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kita hanya mempercayai, meyakini Allah punya nama dan sifat itu, tanpa kita harus membagaimanakan, tanpa kita harus menyerupakan, dan tanpa kita harus menolak sifat yang ada. Terus bagaimana? Kita percayai nama Allah dan sifatnya, dan kita yakini sifat tersebut walaupun namanya sama dengan nama makhluk. Mendengar, Anda mendengar, saya mendengar, Allah mendengar. Namun pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungannya. Kita manusia lemah. Tentunya pendengaran kita lemah. Kita hanya mendengar bisa dalam radius sekian. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mendengar, maha mendengar, dengan pendengaran yang sesuai dengan keagungannya. Allah subhanahu wa ta'ala bisa mendengar semua yang manusia ucapkan, semua yang hewan-hewan bunyikan. Dan semua yang terbesit dalam hati pun Allah subhanahu wa ta'ala bisa mendengarnya. Dengan apa itu semua? Kok bisa mendengar banyak makhluk? Nah, ini yang enggak boleh kita bayangkan. Tidak boleh membagaimanakan bagaimanakan. Ya, tidak boleh membagaimanakan bagaimanakan. Dan juga salah. Terkait dengan asma wa sifat yang sering terjadi sekarang ini adalah menyatakan Allah Maha mendengar tanpa pendengaran. Allah Maha mendengar, namanya Maha mendengar. Tapi tidak boleh kita sifati Allah dengan mendengar. Kenapa? Karena mendengar ini sifat manusia. Kalau kita katakan Allah mendengar, manusia mendengar, berarti kita menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Ini orang geleng-geleng aja kita. Allah Maha melihat tanpa penglihatan. Ya subhanallah, manusia aja kalau dibilang seperti ini ya marah. Pak, kamu memang orang yang melihat tapi tanpa penglihatan. Gimana marahnya? Pasti marah sekali kita kalau dibilang seperti ini. Kamu memang mendengar tapi kamu gak punya pendengaran. Gak nyambung. Kalau gak punya pendengaran berarti gak mendengar. Gak punya penglihatan berarti tidak melihat. Ini ada orang-orang yang mengatakan Allah mendengar tanpa pendengaran, Allah melihat tanpa penglihatan, Allah berbicara tanpa pembicaraan. Maksudnya apa? Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah. Kita yakini Allah subhanahu wa ta'ala punya nama, Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat, sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya khabarkan dalam dalil, tanpa takyif, tanpa membagaimanakan bagaimanakan, tanpa tashbih, tanpa menyerupakan, dan tanpa ta'til, dan tanpa menolak sifat-sifat yang ada itu. Masih ada dua lagi, yang keempat dan yang kelima, terkait dengan sisi-sisi Allah subhanahu wa ta'ala terpuji dengan segala pujian. Ini baru tiga, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala terpuji atas keesaannya dalam hal rububiyah, Allah subhanahu wa ta'ala terpuji atas keesaannya dalam hal uluhiyah, dan Allah subhanahu wa ta'ala terpuji atas apa yang ia miliki dari nama dan sifat-sifat, nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang tinggi. Masih ada poin 4 dan 5-nya, berarti insyaAllah akan kita sambung di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk antum semua. Wallahu a'lam bishawab, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.